إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين kita lanjutkan sedikit al-masail pada bab ma ja'a fi dhabhi li ghairillah. Sebelum kita masuk pada bab yang baru dari kitab tauhid, sekarang sampai salah keberapa? على الآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآخرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. Sudah selintas kita bahas ini, tapi tidak apa-apa. Kaifa sabara dhalika ala al-qatli wa lam yuafiqhum ala talabihim ma'akunihim lam yatlubu illa al-amal al-zahir. Al-ashirah yang ke-10, permasalahan 10. Mengetahui bagaimana nilai atau kadar dari suatu kesyirikan di hatinya orang-orang mukminin, yaitu ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang mempelajari tauhid dan sekaligus mempelajari tentang bahayanya kesyirikan dengan perkara ini. Ya. Nah, ini seharusnya ya, seharusnya ini betul-betul tertanam di dalam hati seorang muwahhid, seorang mukmin. Ya. Tapi sebagaimana yang kita lihat fenomena yang ada di zaman now, kalau orang bilang sekarang, ya, zaman saat ini, member aja, ya, seolah-olah ini sudah merupakan hal yang biasa-biasa saja, ya, entah atas nama toleransi, entah atas nama ya kebinekaan. Ya, beda toleransi dalam artian dalam perkara muamalah, beda urusannya dengan perkara akidah. Ya. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi kebencian terhadap orang kafir sampai misalnya apapun tidak boleh. Bahkan dalam perkara muamalah, ini konyol namanya. Ya. Atau sebaliknya menggampang-gampangkan sehingga bermualah, berloyalitas terhadap orang kafir. Minder kalau berhadapan dengan orang kafir. Sallallahu alaihi wa sallam. La ifrat wa la tafrit. Kita harus bisa menempatkan. Ya. Dalam perkara muamalah, Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Ya. Muamalah, baik dari sisi perdagangan, baik dari sisi kehidupan sehari-hari, tetangga. Ya. Berikan hadiah kepada orang kafir, enggak masalah. Siapa tahu itu adalah sebab taklif. Ya, terlunaknya hati mereka dengan sebab kebaikan kita, sebab akhlak kita. Ada nilai dakwahnya di situ. Tapi ketika berkaitan dengan perkara akidah, enggak ada, sama sekali tidak. Tidak ada istilahnya di situ bermudah-mudahan. Ya. Kaifa sabara dzalika 'alal qatl? Bagaimana seorang yang ya, yang dia dibunuh dengan sebab dia tidak mau menyembelih bahkan seekor lalat sekalipun. Ya. Oleh karena itu dia dibunuh. Ya. Dalam keadaan yang diminta darinya adalah amalan zahir. Ya, masalah hatinya itu urusan dia. Bisa saja dia mengatakan boleh saja kalau dia misalnya terpaksa. Ya, sebagai mana yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya. Tapi dia tidak mau. Dia memilih bersabar. Dan sebagian mengatakan bahwasanya dibunuhnya dia bukan karena sebab dia menolak untuk menyembelih dan mengorbankan sesuatu untuk berhala kaum tersebut, bukan. Tetapi karena ada bentuk taubih dari dia. Bentuk celaan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Ketika dia mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Ya. Aku tidak akan uqarriba li ahadin, mengkurbankan sesuatu kepada siapapun atau apapun selain Allah. Ya, dia mengatakan ini dengan tegas sehingga tersentak orang-orang kafir yang meminta dia untuk menyembelih untuk berhala mereka tersebut dan mereka marah. Ya, karena dia tegasnya itu. Ya. Dan ini menunjukkan nilai tauhid yang ada di dalam hati orang ini. Tak tergantikan dengan apapun. Bahkan pada perkara yang mungkin paling dianggap sepele sekalipun. Seekor lalat, apalah. Ya. Atau bisa saja dia melakukan demikian kemudian dia bertobat pada Allah. Ya jadi. Mungkin ada orang yang berpikiran demikian. Dia tidak mau. Ya, dia tidak bersabar. Di atas tauhidnya bahkan harus mati karena itu. Ya. Kenapa? Karena ya, tidak ada lagi yang lebih besar nilainya daripada tauhid yang ada di hati seorang. Ya. Ini harusnya seperti itu. Ya, ketika kita sudah mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, bagaimana keutamaan tauhid yang begitu besar dan bagaimana bahayanya syirik yang begitu besar. Ya. Dengan permasalahan sepele seorang masuk neraka, permasalahan sepele atau yang dianggap sepele orang bisa masuk surga. Tetapi tidak, ternyata tidak ya seenteng atau sesepele yang dibayangkan oleh kita mungkin. Bahwasanya ini adalah suatu perkara yang besar antara tauhid dan kesyirikan. Ya. Qala rahimahullah al-hadiyata asyrata anna alladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nara fi dhubabin. Permasalahan yang ke-11, bahwasanya yang masuk neraka itu adalah seorang muslim atau tadinya seorang muslim. Nanti kita baca kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin. Karena kalau dia adalah orang kafir, artinya memang asalnya dia kafir, ya, ketika dia lewat itu dia dalam keadaan kafir, tidak dikatakan dakhalan nar fi dubab. Tidak dikatakan dia masuk neraka dikarenakan lalat yang dia sembelih, bukan. Ya memang asalnya kalau dia kafir ya kafir dengan sebab kufurannya, tapi dengan sebab dia menyembelih lalat tersebut akhirnya dia ya kafir, melakukan syirik besar. Ya. Wa hadza sahih, kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ai annahu kana musliman tsumma kafara bitaqribihi lis-sanam. Fakana taqribuhu was-sabab fi dukhulihi an-nar. Walau kana kafiran qabla an yuqarriba ad-dubab, lakana dukhuluhu an-nara likufrihi awla la bitaqribihi ad-dubab. Dan ini sahih, yaitu bahwasanya dia tadinya seorang muslim, kemudian dia kufur dengan sebab dia mengorbankan untuk berhala tersebut. Ya, ketika dia mengorbankan menyembelih untuk berhala tersebut, walaupun dengan seekor lalat, itulah yang menjadi sebab ya dia masuk ke dalam neraka. Seandainya dia kafir sebelum dia menyembelih ya lalat tersebut, maka ya masuknya dia ke dalam neraka dengan sebab kekufurannya itu lebih utama, yaitu lebih utama disebutkan. Bukan karena lalatnya berarti, kalau keadaannya demikian. Ya, tapi karena dia tadinya muslim, kemudian melakukan syirik besar dan akibatnya dia ya kafir dengan sebab itu, ya mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan belum bertaubat, ya akhirnya ya ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. La bitaqribihi adzbab, bukan dengan sebab dia mengorbankan lalat tadi. Qala as-saniyata asyrata fihi syahidun lil haditsi as-sahih al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Yang ke-12, bahwasanya dalam hadis ini terdapat syahid terhadap hadis yang sahih yang lainnya, bahwasanya al-jannah, surga itu ya lebih dekat kepada kalian daripada syirakin na'lih, daripada tali sandalnya. Demikian juga neraka. Ya, ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala, kita bacakan kalamnya Syekh Utsaimin. Wal ghardu min hadza at-targhib wa at-tarhib. Faida ulima anal jannah akrab ilaihi min syirakin na'al, fa innahu yanshad ala sa'i fa yaqulu laysat ba'idah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila amma yadkhulul jannah amma yudkhilul jannata wa yubaidu minan nar, fa qala laqad sa'alta an 'adzim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Wanar idza qila lahu innaha aqrabu min syirakin na'li ya khaf wa tawaqqa fi mashyihi li alla yazilla fayahlik. Wa rubba kalimatin tusilul insana ila a'la illiyin wa kalimatin ukhra tusiluhu ila asfala safilin. Maksudnya ya, dari hadis ini bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian, begitu juga neraka, adalah at-targhib wa at-tarhib. Ya, at-targhib untuk memotivasi, at-tarhib untuk menjadikan seorang itu takut. Ya, ketika diketahui bahwasanya surga itu lebih dekat ya daripada tali sandal seorang, daripada tali sandalnya, artinya surga itu ya bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ya, bahkan ditargib bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak jauh, bahkan sesuatu yang sangat dekat. Ini targib namanya, menimbulkan harapan, motivasi yang besar. Ya, fa innahu yanshad 'ala as-sa'i. Maka seorang itu akan yanshad, dia akan bersemangat untuk apa? Menggapai dan berusaha mendapatkan surga tersebut. Kenapa? Laisat ba'idah, ternyata surga itu tidak jauh. Ya, ternyata surga itu dekat. Ternyata surga itu suatu hal yang sangat mungkin dicapai oleh seseorang. Ini namanya targhib. Ya. Kalau seorang berpikir surga dengan segala macam kenikmatan yang ada padanya, tapi dengan suatu yang sangat sulit. Wah, ini sih mustahil kalau kita bisa dapat. Nah, akhirnya dia tidak semangat untuk melakukannya. Ya, tapi ketika Rasulullah mengucapkan akrab ya ilahi min syirakin na'lih, ini menunjukkan apa? Menunjukkan targhib yang menjadikan seorang itu semangat. Ya. Semangat untuk mendapatkan surga, bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang jauh. Ya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila, sebagaimana perkataan beliau ketika beliau ditanya tentang apa-apa yang yudkhilul jannah, memasukkan seorang ke dalam surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an adhim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah. Engkau bertanya, ya ini hadis muad kalau di ashar, jadi disebutkan di Al-Arba'in hadis ke-29, kalau bisa dicek. Laqad sa'alta an adhim, engkau bertanya tentang suatu yang sangat besar. Ya, suatu yang sangat besar. Amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga dan yang menjauhkan seorang dari neraka. Ini suatu perkara yang sangat besar. Tapi ditargib kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasir. Tapi ini adalah suatu yang sangat mudah. Ya, sangat mudah. Bagi siapa? Ala man yassarahullah. Terhadap siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali bahwasanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Dimudahkan ya di dalam melakukan ketaatan, dan itulah makna lagi, kembali kepada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita meminta, menyatakan bahwasanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan agar kita dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang paling ringan sekalipun tidak akan sanggup dilakukan oleh kita. Ya. Apa contohnya amalan yang paling ringan? Amalan yang paling ringan, yang paling gampang untuk dikerjakan, tetapi dengan janji pahala yang sangat besar. Ya. Zikrullah. Ya. Zikrullah. Tapi berapa banyak lisan kita terbasahi dengan zikrullah pada setiap saatnya, pada setiap harinya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ada tarhib di situ. Ketika dikatakan misalnya ya, bahwasanya neraka itu akrab min syirakin na'al. Atau min akrab min syirakin na'al. Ya, lebih dekat dari tali sandalmu. Seorang itu akan rasa takut. Ya. Seorang itu akan khawatir dari ketergelinciran. Ya. Gara-gara hal yang sepele atau dia anggap sepele bisa jadi itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ya. Yakhafu wa yatawakka fi masjihi li'alla yazilla fayahlik. Sehingga dia yatawakka, dia berhati-hati. Ya. Fi masjihi, di perjalanannya. Jangan sampai tergelincir kemudian dia binasa. Ya. Warubba kalimatin, terkadang satu kalimat yang keluar dari seorang. Tusirul insana ila a'la illiyin. Tapi itu bisa menyebabkan seorang itu sampai kepada neraka pada surga yang paling tinggi. Ya, illiyin. Liyin disebut a'lal jannah, neraka surga yang tertinggi. Ya. Sebaliknya wa kalimatun ukhra. Ya. Kalimat yang lain bisa jadi menyebabkan dia sampai kepada kerak neraka. Ini targhib wa tarhib. Qala as-salisata asyarat. Asalisata asyrata. Ma'rifatu anna amal al-qalbi wal maqsud al-a'zam. Hatta inda abadatil awthan. Yang ke-13 mengetahui bahwasanya amalan hati adalah maksud yang terbesar. Ya, bahkan inda abadatil authan, ya, di sisi para penyembah berhala. Ya, di sini kata Syaikh Nusaimin ya agak bertolak belakang dengan permasalahan yang ke-9. Ya, karena permasalahan 9 yang seolah-olah yang diminta adalah amalan zahir. Ya. Adalah amalan zahir. Ya. Tetapi ya bisa dikatakan di sini ya ketika seorang yang dia menyembelih lalat tadi ya mengikuti permintaan ya orang-orang kafir tadi, dia asalnya hanya sekedar untuk takhallus, untuk sekedar dia terlepas dari tuntutan mereka. Ya, tetapi ya, itu masuk ke dalam hatinya. Ini berbahaya, makanya hati-hati. Ya, dan ini dijelaskan para ulama. Ya, tasyabbuh dalam perkara zahir, walaupun ada mengatakan yang penting hatinya, ya enggak seperti itu. Ya, karena perkara zahir tersebut itu akan membekas ya di dalam hati seorang. Ya, misalnya contoh ya, contoh. Perkara yang zahir yang jelas lah. Ya. Orang misalnya ya. Bawa motor yang satu motor gede, moge, ya. Yang satu motor bebek misalnya, metik lagi. Nah, kira-kira perasaannya ya, lebih gagah yang mana kira-kira? Nah, ya kan? Ya, nggak usah dibusung-busung kan dadanya udah membusung sendiri itu kalau naik motor gede itu, ya. Lihat kiri kanannya pun udah beda. Ya. Misalnya orang pakai pakaian ya, dia bukan tentara pakai pakaian tentara. Ya. Rasanya udah jadi panglima TNI dia. Ya, ini disebutkan ya. Ya ini disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya sesuatu yang zahir itu akan berpengaruh ke dalam apa? Berpengaruh ke dalam hati. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu untuk sholat. Ya, untuk sholat di waktu-waktu terlarang, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Apa alasan beliau? Bahwasanya ketika itu apa? Ya. Ibadahnya orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada syaitan, menyembah syaitan. Baik, orang yang salat itu apakah mereka menyembah syaitan? Tidak. Ya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilarang. Ya. Kenapa? Karena ada asarnya nanti. Ini yang ya terkadang orang menganggap sepele, ini dijelaskan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitab beliau Ittida' As-Sirat Al-Mustaqim ya di mukhalafati ashabil jahim, bahwasanya yang namanya perkara-perkara yang zahir ini ya itu akan berpengaruh ke dalam hati seseorang ya. Nah, disebutkan ya bahwasanya inilah yang terjadi. Ya. Memang mungkin dia asalnya zahir. Ya, karena ada permasalahan, kenapa dia kok masuk neraka dalam keadaan dia takhalusan, bukan karena dalam hati dia. Enggak, dia mungkin takhalusan awalnya, tetapi ada akhirnya ada dalam hati dia untuk melakukan pengorbanan untuk berhala tersebut. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Bukan sekedar takhalusan saja. Takhalusan saja, bukan. Bukan sekedar untuk terlepas dari gangguan seorang saja. Kalau memang begitu, tanpa ada, ya, sudah sangat terpaksa sekali, ya itu beda. Dia yang dihukumnya adalah apa yang ada dalam hatinya. Ya, kalau betul qalbuhu mutmainun bil iman, hatinya tenang dengan keimanannya. Tapi ini tidak. Apa yang dia lakukan di zahir berpengaruh dalam hatinya. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selesai kita dari pembahasan bab ma ja'a fid dhabhi li ghairillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ya. Bab la yudbah lillah, tidaklah disembelih untuk Allah, karena Allah, yaitu binatang, hewan, di tempat yudbahu fihi li ghairillah, yang disembelih di tempat tersebut sesuatu untuk selain Allah. Ya, ini ada kaitannya dengan apa kita sebutkan tadi. Ya, bahwasanya amalan zahir ketika ada bentuk tasabbuh atau bentuk ya kemiripan dengan orang kafir, maka itu dilarang. Karena itu berpengaruh dalam hati. Ya, dan ini memang mengikuti bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya adalah tentang penyembelihan kepada selain Allah, ya, ini lebih, ya, lebih melebar lagi atau lebih meluas lagi. Bukan menyembelih untuk selain Allah, tetapi dia menyembelih untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Dan muallif di sini langsung menghukumi la yudbah, tidaklah dilakukan penyembelihan, artinya tidak boleh. Ya. Qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah munasabatul bab li kitab at-tauhid. Ya, apa kaitan bab ini dengan kitab at-tauhid? Annahu tabi'un lil bab alladhi qablahu. Li anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dhabhi li ghairillah. Ya. Ini mengikuti bab yang sebelumnya. Dikarenakan bab yang sebelumnya di situ terdapat penjelasan hukum penyembelihan kepada selain Allah. Wa hadzal bab fihi man'ul wasilah al-musilah ila dhalik wa man'ut tashabbuh bi ahlihi. Dan pada bab ini terdapat larangan, ya, al-wasilah, larangan terhadap hal yang akan menjadi wasilah, menjadi media pengantar yang akan menghantarkan kepada tadi penyembelihan kepada selain Allah, dan larangan untuk bertasabbuh dengan mereka. Ya. Saddu dzari'ah, ya, menutup celah. Qala yudbahu fihi li ghairillah ay uidda lidzalika wa qusida min ajlihi. Ya, yaitu tempat itu uidda, dipersiapkan dan dimaksudkan untuk demikian, untuk, ya, dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Yang mana berarti tempat itu ma'rufnya, ya, memang adalah tempat dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan satu ayat dan satu hadis. Yang pertama adalah ayat yang ke-108 dari surat At-Taubah. Yang berkaitan dengan Masjid Ad-Dirar. Wa qaulullahi ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala la takum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutatah wallahu yuhibbul muttahirin. Firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Ai la tusalli fi masjidil dirar. Janganlah engkau salat di masjid dirar itu selamanya. La masjidun. Sungguh suatu masjid ussisa 'ala taqwa. Ai bunya, yaitu dibangun di atas takwa. Ya. Min awwali yaumin dari awal kali pembangunannya, awal pertama kalinya, memang dimaksudkan untuk ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahakku antakuma fi, itu lebih berhak ya untuk engkau menegakkan ibadah padanya, pada masjid tersebut, salat pada masjid tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ya, karena pada masjid tersebut terdapat orang-orang yang mereka ingin untuk mensucikan diri mereka. Ya, mensucikan diri mereka dari najis. Najis yang mana? Najis hissiyah, najis yang sifatnya fisik. Ya, mensucikan ya badan mereka, pakaian mereka dari najis, dan membersihkan hati-hati mereka dari ya najis-najis kesyirikan dan kemaksiatan. Wallahu yuhibbul muttahirin. Ya. Al-muttahirin alladzina yatatahharuna minal anjasi al-hissiyah wal ma'nawiyah. Dalamnya Syekh Shalal Fauzan rahimahullahu taala. Yaitu mereka orang-orang yang mensucikan diri mereka dari najis-najis baik yang sifatnya fisik ataupun maknawi. Ya, najis-najis yang sifatnya fisik ya, yang membersihkan badan mereka, bersihkan pakaian mereka dan tempat mereka, tempat ibadah mereka dari kotoran najis. Ya, secara fisik. Secara maknawiyah yaitu membersihkan hati-hati mereka dari ya tadi najis-najis kesyirikan, najis-najis kemaksiatan. Ya. Badan itu. Tak bunyi. Ah, bunyi.